Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkenaan dengan hubungan sosial kemasyarakatan. Sekian banyak petunjuk telah diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam sebagai agama yang memberikan rahmah bagi segenap alam. Tentunya telah mengajarkan bagaimana kita bisa memberikan maslahat bagi ummah. Maslahat bagi umat manusia. Dikatakan umat manusia bisa dalam kategori karib kerabat kita. Atau bisa juga tetangga di sekitar kita. Atau pada lingkup masyarakat secara lebih luas lagi. Saya ingin fokus membicarakan maslahat. Memberikan maslahat kepada umat. Tentunya dirajut dengan ukhuwah, adanya persaudaraan, adanya ikatan yang satu dengan lainnya bisa saling ta'aruf, saling tafahum, mengenal, memahami. Dan semua itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak hadis yang sahih mengungkapkan tentang pentingnya kita bermuamalah, menjalin hubungan yang baik kepada masyarakat, atau kita memberikan contoh teladan yang baik. Kalau tadi telah disinggung tentang bagaimana menjalin ukhuwah dengan sesama kaum muslimin, terkhusus dengan salafiyin. Sekarang bagaimana ukhwah tersebut dikembangkan dalam bentuk muamalah, pergaulan yang memberikan maslahat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis ini dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adhahum a'zamu ajran minal mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adhahum." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbing kepada umatnya dengan menyebutkan al-mu'minul alladhi yukhalitun nas. Seorang mukmin yang bergaul, hidup di tengah masyarakat, hidup di tengah kumpulan manusia. Wa yasbiru ala adahum, dan ia bersabar atas berbagai tantangan, berbagai rintangan, berbagai ujian dari masyarakat tersebut. A'zamu ajran, itu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar minal mu'min dibandingkan seorang mu'min. Alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Pahalanya lebih besar dibandingkan seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan ia tidak sabar dengan ujian, rintangan, kendala dari mereka, dari masyarakat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memberikan bimbingan kepada kita bahwasannya sebagai seorang mukmin ia harus bisa, mampu untuk berada di tengah masyarakat. Dalam kerangka apa berada di tengah masyarakat? Min babil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Berada di tengah masyarakat dalam rangka untuk memerintahkan sesuatu yang ma'ruf dan mencegah dari sesuatu yang mungkar. Jadi keberadaannya di masyarakat, berada di tengah-tengah masyarakat, itu dalam rangka al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Ingat itu. Jadi berada di tengah masyarakat bukan dalam rangka duduk-duduk mujalasah di angkringan. Duduk-duduk di tengah masyarakat, oh ini ada masyarakat kumpul di tempat angkringan. Kata Ustaz Ayub suruh bergaul di situ. Bukan seperti itu. Tetapi maksudnya adalah kita sebagai seorang mukmin memiliki misi, memiliki visi, misi dan visi. Misi tugasnya menyampaikan, memberikan nasihat. Visi memberikan pandangan yang sesuai dengan Al-Quran was sunnah difahmi salafil ummah. Menyampaikan visi yang sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Jadi, keberadaan kita di tengah masyarakat, keberadaan kita hidup di tengah masyarakat, itu dalam rangka memberikan an-nasah. Memberikan, yakni nasihat. An-nasah. Nasihat. Memberikan sesuatu yang maslahat, yang baik. Tentunya dalam perkara ini kita jangan hanya menerjemahkan nasihat itu berarti kita datang ke tetangga kemudian kita berbicara menasehati qala Rasul, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun baik. Itu baik. Tetapi ada bentuk-bentuk pergaulan masyarakat yang itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi bukan dalam bentuk bahasa lisan. Jadi kalau kita bisa bergaul di tengah masyarakat, masyarakat meminta kepada kita bimbingan, nasihat, maka kita kemudian memberikan bimbingan nasihat tersebut, memberikan tuntunan, itu pun baik. Tapi jangan lupa bahwasannya ada perbuatan-perbuatan yang itu termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup bermasyarakat. Apa contohnya? Contohnya misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiatnya, wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak marok, marok itu masakan daging yang diberi kuah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, perbanyak airnya. Perbanyak kuahnya. Untuk apa? Selanjutnya kamu bagikan ke tetanggamu. Ini bentuk maslahat. Bentuk kebaikan. Memberikan sesuatu yang baik kepada tetangga kita. Karena apa? Karena dengan memberi, kemudian nanti tetangga pun akan membalas memberi pula, itu akan menumbuhkan mahabbah. Kita tahu, mahabbah adalah dasar terbentuknya ukhuwah. Tanpa mahabbah, ukhuwah tidak akan ada. Kenapa memberi, saling memberi ini akan menumbuhkan mahabbah? Dalam hadis disebutkan, tahadu tahabu. Saling memberilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Dari sinilah fondasi kita ingin mendekati masyarakat untuk kemudian masyarakat itu kita dakwahi. Untuk kemudian masyarakat itu kita kenalkan dengan syariat Islamiah. Melalui ini pintu untuk masuk mengenalkan kepada masyarakat dakwah kita. Karena kalau tidak demikian, kita akan dianggap sebagai kelompok eksklusif. Kelompok eksklusif itu kelompok yang hanya ngumpulnya ya di antara kita saja. Tidak memperhatikan kanan kiri, depan belakang tetangga kita. Hidup seakan di atas menara gading. Tidak tersentuh oleh orang lain. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Jadi kalau kita ingin meraih pahala yang lebih baik, pahala yang lebih besar, lebih agung, maka wujud dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wujud yang harus kita realisasikan. Dalam rapat-rapat asatidah sering disinggung, kita harus mengisi masjid-masjid masyarakat. Kita sendiri punya masjid, tapi kita juga mengisi di masjid-masjid masyarakat. Jangan sampai masjid-masjid masyarakat diisi oleh orang-orang yang materinya saja tidak genah, oleh kalangan hizbiyun. Bukankah kita ini rahmat bagi segenap alam? Sehingga keberadaan kita di tengah masyarakat itu bisa memberi warna. Banyak salafiyin kok yang menonjol khawarij. Banyak salafiyin kok yang menonjol di masyarakat itu tabligh. Lalantas kemana salafiyin? Aina salafiyun? Apakah ajaran Islam itu hanya untuk diri kita? Apakah ajaran yang diajarkan oleh salafun as-saleh hanya untuk diri kita? Maka rawatlah masyarakat. Sekarang orang Syiah sudah mulai masuk melalui pendidikan PAUD TK, taman kanak-kanak. Di daerah mereka dirikan. Anak-anak kaum muslimin yang awam ini direkrut oleh mereka. Maka tugas kita di tengah masyarakat adalah kalau kita mampu berbaur dengan masyarakat dengan menampilkan akhlak yang baik. Akhlak yang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain tadi misalnya saling memberi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan pula agar terbangun ukhuwah, terbangun mahabbah di tengah masyarakat, antara kita dengan masyarakat. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Tidak akan masuk, kalian tidak akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian termasuk orang yang imannya sempurna, hatta tahabbu, hingga kalian mau saling mencintai, saling menyayangi. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian jika kalian melakukannya, niscaya akan tumbuh rasa saling cinta di antara kalian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ini salah satu bentuk bahwasannya ketika kita hidup yukhalitun nas, hidup di tengah masyarakat, hidup di tengah umat manusia, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah menebarkan salam. Tebarkan salam. Nebarkan salam tidak semata kepada yang kenal saja. Terutama kepada orang-orang yang sering kita lewati. Lewat kita di mana? Di lorong, di gang. Sering tetangga kita yang kita lewati. Berikan salam kepada mereka. Ini bahagian dari upaya kita bahwasannya seorang salafi ketika hidup di tengah masyarakat, ia memberikan maslahat kepada masyarakat tersebut. Dan banyak lagi perkara-perkara yang lainnya, seperti misalnya apabila di tengah masyarakat kita ada tetangga kita kaum muslimin dari kalangan kaum muslimin umum sakit, maka tengok. Ada kaum muslimin yang istrinya melahirkan, maka ajak istri kita untuk menengoknya. Ini hidup di tengah masyarakat. Sehingga melalui interaksi dengan masyarakat itulah upaya-upaya dakwah itu selanjutnya akan bisa dikembangkan. Kalau kita sudah baik dengan masyarakat, lakukan langkah berikutnya. Apa? Memberi buletin. Syukur-syukur kalau kita sudah bisa mengajak dia untuk ikut taklim di tempat taklim yang terdekat dengan kita. Ajak, Pak, di sana ada tempat taklim. Kajiannya bab tentang masalah akidah. Kalau Bapak ada waktu, nanti saya ajak. Sepeda motor saya belakang masih kosong. Kita boncengan saja. Diajak. Jadi kita sebagai anggota masyarakat, hidup di tengah masyarakat, memberikan kebaikan. Atau kalau kita memang sudah kenal dekat, kan ini masalahnya interaksi kita harus dekat dulu. Dekat dulu dengan masyarakat. Kalau kita sudah dekat, kita dapat nomor HP-nya, ada nomor WA-nya, acara taklim sore nanti di masjid mana, masjid-masjid mana, kirim. Secara japri, barangkali Bapak ada waktu, silakan hadir di majelis taklim dekat dengan rumah kita, masjidnya di sana. Itu artinya ada upaya kita untuk memberikan sesuatu yang maslahat bagi masyarakat. Jangan kemudian kita diam, pasif, seakan-akan agama ini hanya milik kita. Justru masyarakat ini yang kita sebagai orang yang telah paham, telah menikmati taklim itu bagaimana, tebarkan kenikmatan ini untuk masyarakat yang lain. Tentunya di dalam kehidupan sehari-hari, kita pun menunjukkan akhlak yang baik. Menunjukkan perilaku yang baik. Tutur katanya pun harus santun, harus sopan. Walaupun kita orang Jawa, kalau kita tidak bisa berbahasa Jawa yang halus, sudahlah pakai bahasa Indonesia saja. Kan kadang-kadang begitu. Ingin menunjukkan bahasa Jawa, tapi bahasa Jawanya, loh, bicara sama orang tua kok kasar begitu, lele. Ya sudah bahasa Indonesia saja. Karena kadang-kadang maksud kita baik, tetapi karena penggunaan bahasa yang tidak pada tempatnya, salah paham. Maka bangunlah ukhuwah itu dengan kita menebarkan maslahat. Kasihan umat kalau bukan kita yang mengajak. Lantas mereka, siapa yang akan mengajak kepada al-haq? Kalau bukan masjid-masjid di tengah masyarakat kita yang mengisi. Lantas siapa yang mengisi kalau demikian? Di Jogja sudah ada pelatihan da'i untuk khutbah Jumat. Pesertanya 200 lebih orang. Luar biasa. Semangat mereka. Untuk apa? Mengisi di masjid-masjid kalau hari Jumat. Lah di kita, pas misalnya saya kebagian di masjid masyarakat, waduh saya berhalangan. Cari ikhwah yang untuk ngisi penggantinya tidak ada. Terus diisi oleh orang lain. Gak ridho rasanya. Tidak ridho rasanya. Digantikan oleh orang lain yang tidak jelas manhajnya, akidahnya. Saya lebih suka diisi oleh ikhwah salafiyin. Walaupun hanya membaca majalah asyariah. Membaca majalah asyariah. Ini ada satu pengalaman. Ini ada satu pengalaman. Pengalamannya agak lucu, tapi inspiratif. Di Pulau Halmahera, Tobelo, daerah Tobelo itu dulu tahun 1900 terjadi kerusuhan. Kristen Muslim. Muslim masuk ke dalam masjid, mengungsi ke dalam masjid, dikepung kaum Kristen, Nasrani, masjidnya dibakar, kaum Muslimin dibakar hidup-hidup di Tobelo. Nah ceritanya, ada seorang TNI, Riders. Oh, udah tingkatan Riders dia. Pangkatnya mungkin masih kopral. Belum tinggi lah, masih apa ini balok merah itu apa itu namanya? Belum tinggi. Satu ketika dia di Masjid Batalion tempat dia tinggal tidak ada khatib untuk menunaikan khutbah Jumat dan imam salat Jumat. Akhirnya dia yang maju. Namanya tentara, dimanapun harus jadi medan tempur. Termasuk di atas mimbar, jadi medan tempur juga. Akhirnya dia yang maju. Modalnya apa? Modalnya cuma baca majalah Asyariah. Kan di Asyariah itu kan ada khutbah Jumat ya di dalamnya. Itu dia yang baca. Ternyata orang-orang yang mendengar tanpa diduga oleh dia, masya Allah khutbahmu bagus sekali. Langsung besoknya dia diundang ke masjid-masjid di tengah masyarakat. Laris. Akhirnya karena dia merasa ilmunya sebatas itu, waduh saya gak bisa ini kalau begini dipanggil terus oleh masjid-masjid masyarakat. Saya gak bisa ini kalau begini. Karena setiap dipanggil dia bacakan majalah syariah. Tema tentang apa, dia bacakan majalah itu. Saya ingin mengatakan kisah ini memberikan inspirasi kepada kita. Sebenarnya kita ini memiliki kemampuan. Cuma kemampuan itu belum kita gali. Belum kita maksimalkan. Mampu. Sudah sekian tahun taklim. Masa untuk khutbah Jumat baca dari buletin ataupun majalah syariah. Masa tidak bisa? Jadi keberanian ini harus didorong. Karena kehadiran kita setidaknya bisa memberikan maslahat bagi masyarakat. Sebagaimana tadi disebutkan, hadis tadi itu berkenaan dengan al-amru bil ma'ruf. Kalau bukan kita yang menegakkan al-amru bil ma'ruf, lantas siapa lagi? Mau orang-orang yang suka demo itu. Maka kehadiran kita di tengah masyarakat hendaknya bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Tapi saya masih memiliki kekurangan bacaannya. Ya belajar. Bacaan Qur'annya saya kurang. Belajar. Sudah tahu memiliki kekurangan tentang bacaan Qur'an. Tidak mau belajar. Belajar. Saya belajar. Saya ingin belajar. Banyak yang bisa mengajarkan. Setelah bacaannya bagus, kalau suatu ketika hadir di masjid, kemudian sholat jamaah, imamnya tidak datang, kalau ditunjuk, jangan kemudian ragu-ragu, maju. Kita lebih berhak. Jangan sampai yang maju, yang akidahnya enggak beres, jadi imam. Kita lebih berhak. Karenanya persiapkan diri kita untuk bisa terjun di tengah masyarakat. Sehingga masyarakat terbimbing oleh kita. Saya ingat dulu di Masjid Penumping itu. Setiap Jumat pertama yang saya ingat. Itu bapaknya itu kalau khutbah Jumat seringkali membacakan apa yang ditulis dari majalah kita. Walaupun sudah disusun ulang, ditulis ulang. Tapi bahasa-bahasanya saya tidak ragu lagi itu bahasa milik majalah kita. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Yang secara materi sebenarnya kita tidak kalah ataupun tidak terlalu ataupun tidak berbeda dengan materi-materi yang lain. Karena kita jelas dalilnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah jelas. Maka kalau umat dibimbing dengan apa yang kita bacakan, sekedar baca, itu akan lebih bermanfaat daripada misalnya yang menggantikan jadwal khutbah yang menjadi jatah kita itu digantikan oleh orang lain. Maka ikhwah fiddin azakumullah, demikianlah hal yang perlu kita perhatikan, bahwasannya tantangan dakwah kita ke depan itu akan semakin berat. Persiapkanlah diri kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita untuk menghadapi tantangan yang semakin deras ini. Semakin berat. Apalagi ada sosial media. Nanti kita bicara tentang sosial media, apakah kita sudah memfungsikan sosial media kita untuk berdakwah kepada paman kita, kepada bibi kita, kepada karib kerabat dekat kita, kepada keluarga terdekat kita, kepada tetangga kita. Sudahkah media sosial itu kita gunakan untuk memposting faedah-faedah yang dihadirkan kepada mereka? Sudahkah? Maka manfaatkanlah setiap fasilitas yang kita miliki untuk dakwah ilallah. Tebarkan. Kita berburu waktu. Kita berpacu dengan waktu. Kaum Syiah sudah bergerak kemana-mana. Kaum liberal sudah bergerak kemana-mana. Mereka sudah menstigma dakwah-dakwah model kita dengan Wahabi, Wahabi, Salafi, Wahabi, Salafi, Wahabi. Selalu begitu. Kemudian disambung Wahabi radikal, Wahabi radikal, Wahabi radikal. Terus begitu. Terus sementara ini kita diam, diam, diam, berpangku tangan. Aina salafiyun? Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.